الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مسلمين المسلمات رحمة الله سكليان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita banyakkan puji dan syukur pada Allah Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan segala nikmat dan kurnia-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dengan taufik Allah Subhanahu wa taala bersama sekali lagi untuk teruskan bacaan kita tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Alladhi wa haqqullahi 'alal 'abid, karangan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Pada pelajaran lepas telah kita bahaskan bab al-khauf minasyirk, iaitu bab takut daripada syirik, dan terdapat di dalam bab tersebut beberapa ayat suci Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan juga firman Allah SWT mengisahkan doa Nabi Ibrahim AS Al-Khalil, iaitu wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan zuriatku daripada menyembah asnam, itu patung-patung. Dan kita tahu bahawa jika Nabi Ibrahim AS telah berdoa kepada Allah SWT daripada menyembah patung, dijauhkan daripada penyembahan patung, iaitu merupakan syirik yang besar yang mengeluarkan seorang itu daripada agama tauhid, agama Islam, kepada agama musyrikin, maka tentu sekali selain daripada Nabi Ibrahim, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih-lebih lagi harus takut terhadap mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan sengaja, dengan dia mengetahuinya ataupun dengan dia tidak mengetahuinya. Kemudian sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sesungguhnya syirik atau dosa yang paling aku takutkan terhadap kamu adalah syirku syirkul asghar. Dan apabila ditanya tentangnya, Nabi SAW berkata bahawa ar-riya. Dan ini juga satu lagi dalil bahawa perlu seseorang yang dalam mentauhidkan Allah SWT ini sentiasa takut, khawatir jatuh ke dalam syirik, sama ada syirik itu besar ataupun syirik itu kecil, seperti riya, yang ini menunjukkan amalannya yang soleh supaya mendapat pujian daripada makhluknya, daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hal riya ini terdapat permasalahan bahawa terdapat sebuah hadis daripada Nabi SAW yang merupakan hadis qudsi bahawa Allah SWT telah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, aku adalah yang paling kaya daripada sekutu-sekutu. Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, siapa yang beramal dengan satu amalan dan dia mensyirik dengan sesuatu selain aku dalam amalannya itu, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan syiriknya, taraktuhu wa syirkahu. Maka ini menunjukkan besarnya dosa, bahayanya mensyirikkan Allah SWT dalam amalan seorang hamba itu. Jadi amalannya asalnya untuk Allah SWT, tetapi dia mensyirikkan Allah SWT dengan selain Allah, walaupun sedikit mana pun. Dan balasannya adalah Allah SWT akan tinggalkan dia dan syiriknya. Jadi ini tidak ada dalam kitab, tapi ia menunjukkan bahawa Allah SWT bila meninggalkan seseorang itu, maka Allah SWT tidak membalasnya, yakni membalas amalannya dengan pahala yang diharapkan. Bahkan Allah SWT tinggalkannya, Allah SWT akan menghukumnya kerana telah mencirikan Allah SWT. Dan bukan itu saja, Allah akan tinggalkan syiriknya. Allah akan tinggalkan syirik. Jadi amalan yang ada syirik tidak akan diterima oleh Allah SWT, ditinggalkan Allah SWT. Jadi kita, yang orang yang mensyirikkan Allah SWT dalam amalannya, sama ada dengan riya, maka akan ditinggalkan oleh Allah SWT dengan daripada satu hadis yang lain, diminta, disuruh orang tersebut yang syirikan, yang riak itu, minta pahala daripada orang yang disyirikannya, dan tentu sekali dia tidak akan mendapat balasan daripadanya. Cuma permasalahannya dari sudut fiqah, kalau seorang itu melakukan satu amalan dan dia ada riak dalam amalannya, jadi apa hukum amalannya? Kalau ikut hadis ini, dia akan ditolak oleh Allah SWT, Allah tinggalkannya. Jadi apakah solat? Misalnya orang yang solat, dalam solat tu dia riak, apakah solat itu tertolak? Dan kalau tertolak, apa maknanya? Maknanya adakah dia kena qada solat dia balik ataupun tidak? Begitu juga dengan amalan-amalan lain. Jadi dalam hal ini, kata ulama, amalan pun ada dua macam. Satu adalah amalan yang mana ia adalah amalan yang menyeluruh. Menyeluruh maknanya ia adalah satu daripada semua bahagiannya. Walaupun dia ada bahagian-bahagian, tapi semua bahagian-bahagian itu tidak dapat dipisahkan. Itu satu jenis amalannya. Amalan yang tidak dapat dipisahkan bahagian-bahagiannya. Contohnya, solat. Jadi kalau seorang itu solat, dalam solat tu banyak bahagian. Dia ada berdiri, dia ada rukuk, dia ada sujud, dia ada duduk antara dua sujud, kan? Dan seterusnya. Jadi bahagian-bahagian dalam solat ni tak dapat dipisahkan daripada solat. Sehingga kan bahawa kalaulah cacat salah satu daripada bahagian solat ini, maka akan cacatlah keseluruhan solat tersebut. Jadi walaupun solat tu ada 4 rakaat contohnya, walaupun satu rakaat saja yang cacat, yang rosak, yang batal, tidak bermakna 3 rakaat yang lain itu akan sah. Tetapi semua seluruh solat itu akan dihukumkan sebagai batal. Jadi ini menunjukkan bahawa ini adalah contoh satu amalan yang tidak dapat dipisahkan bahagiannya. Itu maksud tidak dapat dipisahkan bahagiannya, kerana dia menyeluruh. Ada satu lagi amalan yang boleh dipisahkan bahagian-bahagiannya. Contohnya orang yang memberi sedekah. Orang beri sedekah, misalnya dia beri sedekah, dia bayar 2 kali. Bayar 2 kali bayaran. Dia tulis 2 cek lah misalnya. Dia bayar 1,000, tapi dia bayar 500, 500. Jadi kalau dalam sebahagian daripada amalan ini, sedekah ini, dia riak. Jadi 500 pertama ikhlas, 500 kedua riak. Jadi adakah boleh kita pisah-pisahkan dia? Mana jawabnya? Boleh. Sebab sedekah tak sama. Jadi 500 kita katakan yang ikhlas itu diterima oleh Allah SWT. Yang mana yang ditolak, 500 lagi yang kedua, yang apa? Yang riya. Adapun solat, tak boleh. Jadi dalam hal ini kita lihat apa ni, jenis amalan ni. Kemudian kalau dalam masalah riya ini, riya ini datangnya bukan dalam satu keadaan. Ada beberapa keadaan dalam riya. Yang pertama, riya itu datang daripada awal lagi, daripada asalnya. Jadi yang menolaknya untuk dirikan solat, yang menolaknya untuk baca Quran, yang menolaknya, yang hatinya untuk bersedekah contohnya, untuk jihad, asalnya adalah riak. Yang ini untuk menunjuk-nunjuk supaya orang puji daripada awal. Jadi ini satu keadaan. Dan keadaan kedua adalah yang mula-mula membuat dia melakukan satu amalan yang soleh itu adalah kerana Allah SWT. Kerana Allah SWT. Tapi riak itu datang dalam pertengahan ibadah tersebut. Jadi contohnya kalau dalam solat, tengah-tengah solat itu, rakaat pertama ke atau baru start Fatihah ke, baru datang riak. Ataupun hujung-hujung nak dekat beri salam, baru datang riak. Jadi yang itu keadaan. Dan yang satu lagi keadaan adalah riak itu datang dah habis, dah beri salam baru datang riak, dah beri cek semuanya baru datang riak nak orang puji. Jadi apakah hukum untuk setiap keadaan riya ini sama ataupun berbeza-beza? Baik, jadi sebab itu ini satu masalah fiqah, kerana menetapkan sah atau tidak sahnya satu ibadat, tapi ia berkaitan rapat dengan tauhid. Baik, jadi dalam hal ini kita lihat yang pertama adalah masalah riya daripada asalnya. Riak daripada asalnya, yang dia tak baca Quran melainkan nak tunjuk-tunjuk. Dia tak solat melainkan nak tunjuk-tunjuk. Pergi masjid nak belajar ke apa ke, semuanya kerana nak menunjuk-nunjuk supaya orang puji. Maka kita katakan tidak ada orang yang beriman pada Allah SWT dengan iman yang benar yang akan melakukan demikian. Tak mungkin orang yang beriman beribadat asal bukan kerana Allah SWT. Tetapi yang ada adalah orang-orang munafik. Mereka lah yang beribadat dan bermula lagi kerana menunjuk-nunjuk ataupun bukan kerana Allah SWT ini, dan bukan kerana Allah SWT. Jadi kalau dia daripada asalnya dia riak, maka ibadat itu sah atau tidak sah? Tak sah. Itu adalah amalan orang munafik. Itu tak mungkin kita gambarkan daripada orang yang beriman. Daripada awal lagi dia riak. Kemudian kalaulah dalam pertengahan ibadat tu datangnya riak, rakaat pertama ke atau sebagainya. Jadi dalam hal ini, kalau amalan itu dalam bila datang riaknya itu, dia menolaknya, dia melawan riaknya. Jadi dia rasakan bahawa ini adalah satu perkara yang dilarang oleh Allah SWT, merosakkan ibadat. Dia teringat hadis, dia teringat ustaz cakap ke apa, dia teringat bahawa Allah SWT ampunkan dan sebagainya, dia tolak, ni tak boleh riak, tak boleh riak. Jadi dia lawan sampailah habis ibadah tersebut. Maka apa hukum solatnya? Maka jawabnya, solatnya itu tetap sah. Riak datang tapi dia cuba menolaknya, jadi tidak memudaratkan dia. Dan satu lagi, bila riak tu datang tengah-tengah solat, tengah-tengah baca Quran dan sebagainya, dia rasa sedap saja dengan apa? Dengan riak. Biasanya dia makin apa? Makin elok-elokkan ibadatnya, elokkan bacaan dia dan sebagainya, makin nampak khusyuk orang tengok. Jadi yang macam ini dia meneruskan riaknya, jadi yang itu tentu sekali apa ni? Berdosa. Hukumnya syirik asghar, syirik kecil. Baik, cuma permasalahan tentang ibadahnya. Kalau ibadah itu adalah ibadat yang boleh dipisah-pisahkan bahagiannya, seperti sedekah, jadi bahagian ibadat yang terdapat riak dalamnya tidak diterima oleh Allah SWT. Apa dalilnya? Dalilnya hadis qudsi tadi dalam Sahih Muslim, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan syiriknya. Amalan syiriknya tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Jadi itu kalau amalan yang boleh dipisah-pisahkan bahagiannya. Tapi kalau amalan yang tak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya, seperti salat, seperti apa lagi? Wuduk. Wuduk boleh pisah-pisahkan? Tak boleh. Wuduk satu kali ya, sekarang satu package. Baik. Jadi yang macam gini ada khilaf di kalangan ulama. Yang pertama, mereka mengatakan umum hadis ini Allah SWT tinggalkan dia dan syiriknya, Allah tak terima. Jadi kalau Allah tak terima dan dia adalah bahagian yang ibadah yang tak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya, maka Allah tolak seluruhnya sekali. Seluruh solatnya tidak sah. Kiaskan kalau apa ni, rosaknya solat kerana apa ni? Kerana berhadas. Apa hukum solat tersebut? Semua batal, betul? Jadi ini ada riak dalam satu rakaat pun, maka semuanya batal. Baik. Tetapi pendapat yang kedua dalam hal ini, mereka mengatakan kita tak boleh kias dalam hal ini. Jadi bahagian mana yang riak itu tidak diterima oleh Allah SWT, adapun keseluruhan solat itu tetap sah. Keseluruhan solat itu tetap sah, dia tidak perlu dia nak ulang solat dia tersebut. Boleh? Jadi itu tiga keadaan riak. Dan keadaan yang terakhir adalah riak itu datang selepas dia solat. Boleh? Ada tak? Dah lepas solat, dah lepas kelas, baru riak dia datang. Jadi kata ulama, yang ini sebenarnya bukan riak, tapi maksudnya dia sukalah, dia suka orang puji dia punya amalan. Dia tahu apa ni, orang tahu dia dah baru balik kelas, orang tahu dia baru balik masjid, orang tahu dia baru habis baca Quran. Orang cuma dengar las-las dia je misalnya. Kalau kita sadaqallahul azim je dengarlah. Baru orang datang . Jadi dia rasa happy, dia rasa gembira, suka orang puji. Maka kata ulama, ada sebuah hadis Nabi SAW. Jadi man sarratu hasanatuhu wa sa'atu aw sa'atu sayyi'atu fadhalika mu'min. Maksudnya siapa yang amalan baiknya menggembirakannya dan amalan jahatnya menyedihkannya, maka itulah orang yang beriman. Itu tanda orang yang beriman. Jadi kita buat satu ketaatan pada Allah SWT, kita buat kerana Allah SWT ikhlas. Lepas tu kita gembira, kita dah buat perkara yang baik itu, lapang dada kita, tenang dan sebagainya. Itu tanda kita benar-benar beriman pada Allah SWT. Takkan kita rasa sedih pula, takkan kita rasa marah-marah pula. Jadi orang beriman akan suka buat kebaikan. Adapun sebaliknya, kalau dia dah buat kejahatan, takkanlah dia rasa gembira pula, dia rasa sedap pula. Itu bukan orang beriman. Jadi kalau dia rasa sedih, dia rasa tertekan, maka itu tanda dia beriman. Jadi kata ulama, kalaulah riak tu datang setelah selesai dengan ibadat, selepas tawaf ke, balik haji ke airport ke, orang terima kasih, oh masya Allah haji-haji, pernah dah panggil haji-haji dan sebagainya. Lepas tu dia senyum dari bawah je kan, kembang hidung, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, sebab apa? Riak dia datang bila apa? Dalam pas, tak ada ras. Haji dia tak ada masalah, hajinya tak ada masalah. Tapi yang ketika itu, kalau dia suka kerana apa ni, bukan kerana orang puji sangat, tapi kerana apa, dia baru selesaikan ibadat kerana Allah SWT mengembirakannya ibadahnya tersebut, maka itu tanda beriman. Boleh ingat ya? Tengok kalau ada pen saya, ada terlupa nak bawa. Ini ada lagi ya? Riak daripada awal. Ha? Ini batal. Ini tak mungkin. Ini apa? Syirik. Ini ibadat orang munafik. Tak mungkin berlaku ni. Dari awal tak mungkin berlaku untuk orang beriman. Dari pertengahan ni ada dua keadaan lagi pula. Pertama dia apa? Dia lawan. Dia tolak. Jadi ni apa hukum dia? Dan yang kedua, dia tak lawan. Istar salah, kata ulama. teruskan riak ni. Bukan yang ini apa? Cincin. Yang ini ada apa? Ada dua lagi. Betul tak? Betul ya? Yang ini tengok kepada amalan. Kan? Saya nak cakap kalau saya nak buat ni macam mana? Kalau amalan yang pertama saja ditolak. Yang satu lagi keadaan ini kalau amalan yang boleh dipisah-pisahkan. Yang riak saja ditolak. Okay, kalau $1,000 dia kasih, $500 yang riak, $500 dia tolak. Baik. Kalau amalan itu adalah amalan yang tidak boleh di dipisahkan. Amalan yang tidak boleh dipisahkan, maka yang ini kalau diteruskan juga, maka kata ulama sama juga yang riak sahaja itulah. Seluruhnya itulah. Ya? Ah, okey, dapat kita. Ini dulu saya ada syarahkan ni dekat madrasah dulu macam inilah kita buat. Di kadang-kadang kat sini pun kena buat juga eh. Okey, jadi kita ada dua jenis amalan. Itu satu. Kemudian kadang-kadang riak kalau daripada awal tak ada silap bahawa dia adalah batal dan dia adalah amalan yang syirik, dia adalah amalan munafik. Baik, tak mungkin ada keseluruhannya apa tu adalah riak. Baik, yang kedua pertengahan dia. Kalau pertengahan dia, kalau dia melawannya, melawan riak tersebut, maka tetap sah. Baik, kalaulah dia teruskan riaknya ni, dia tengok kalau amalan tu boleh dipisahkan, yang riak saja ditolak. Kalau amalan yang tidak boleh dipisahkan seperti solat, ada dua pendapat. Satu kata yang riak ditolak, yang riak saja ditolak eh. Jadi solat tu keseluruhannya sah. Dan satu pendapat lagi seluruhnya di ditolak, kiaskan dengan dengan solat yang tidak ada wuduk sempurna. Adapun setelah tu adalah tanda iman. Kalau ada riak selepas tu, ini suka dipuji selepas tu, itu adalah tanda iman. Tak merosak langsung, tak merosakkan amalannya langsung. Hey. Pergi pada bab yang baru. Kalau siapa ada cara lain untuk apa ni, untuk draw, untuk lukis dia punya peta dia, lagi baguslah. saya teringat ada teman-teman di negara seberang tu, dia buatkan peta-peta minda, mind map kan, untuk masalah-masalah dalam tauhid. Jadi misalnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, dengan Khawarij dan apa semuanya, berapa masalah dia. Jadi dia buatkan dia punya ni lah, pecahan-pecahan dia. Jadi mudah untuk orang-orang tangkap. Jadi misalnya contohnya dalam bab iman pada Allah SWT, itu dalam iman tauhid dia, tauhid asma' wa sifat, mendalam asma' sifat dia ada apa dia, kemudian pecahan dia, khilaf antara dia dengan yang lain. Dalilnya dia tulis kecil-kecil sikit-sikitnya, sikit-sikit je lah. Kemudian dalam masalah-masalah yang selain daripada itu, dalam bab akidah, bab qada' dan qadar dan seterusnya. Jadi dia nampakkan, jadikan macam satu apa ni, satu buku lah, satu nota. Orang tengok je nampak. Itu satu apa ni, satu cara penulisan yang patut diceburi lah. Sebab kalau kita lihat dalam mata pelajaran lain, matematik, sains, apa semuanya, cukup lengkap dengan dia punya apa tu, dengan macam-macam diagram ada. Betul tak? Macam-macam diagram ada, pecah sana, pecah sini dan seterusnya. Mudah orang tengok dan mudah nak faham. Dan kita tahu ni tak salah dalam apa ni, dalam hukum Islam. Ni termasuk dalam bab apa ni, dalam bab dakwah, memudahkan sesuatu. Sebab perkara itu kita tak ubah, perkara itu sama juga, tapi kita mudahkan penyampaiannya supaya orang lebih faham. Kalau kita buat juga, teruskan dalam bab fiqah, dalam bab apa ni, dalam bab usul fiqh, dalam bab mustalah hadis, dalam bab-bab lain yang kita belajar, masya Allah bagus. Ataupun dalam syarah bulughul maram ke, kita buat macam itu, pecah sana pecah sini. Jangan makin berceramuk tu lah, jadi macam apa ni, mek laba-laba kita makin pening. Tapi sepatutnya dia makin apa ni, dia dapat faham. Nahu. Ya dulu kalau kita belajar, kita kena buat macam ini. Kalau tak, kita tak nampak keseluruhannya. Sebab masalah dia satu musim periksa, kita kena hafal 100 masalah. Satu masalah, kadang-kadang ada dua pendapat, tu sikit lah. Kadang-kadang ada tiga. Kadang empat-empat mazhab, empat-empat pendapat. Kadang Ashabul Hadis pun ada pendapat lagi. Dan setiap pendapat bukan satu dalil, dua tiga dalil. Satu yang dalil ini dijawab, yang dalil tu dijawab, ni hadis lemah apa semua. Cerita dia panjang betul. Last sekali apa ni, kita kena tarjihkan. Lepas tu dah tarjihkan, kenapa yang ini yang kita kuatkan, yang tarjihkan. Itu baru satu masalah. 100 masalah macam mana, bila kita nak. Jadi kalau kita buatkan mind map, dia senang sikit nak nampak. Begitu juga dengan apa ni, masalah-masalah akidah, nahu dan seterusnya. Baik. Kalau ada yang pandai buat macam ini, guru kat sekolah ke apa, boleh buat ni. Kalau dia boleh buat untuk anak murid dia kan, dia punya ni nota-nota dia, dia buat untuk. Tapi sebelum tu nak kena faham dulu lah. Tak faham je nak buat ni semua. Jadi maklumat dia adalah untuk anak-anak ke dan sebagainya. Tauhid mudah untuk anak-anak, diagram-diagram dan sebagainya. Baik, bab yang berikutnya adalah babun ke surat 140, doa ila syahadati la ilaha illallah wa qawlullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin wa an ibn abbasin radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama lama ba'ata mu'adhan ilal yamani qal innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu ghadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna an yu'taha faqal aina ali ibn abi talib faqila huwa yashtaki aynai qal فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا khairun laka min humrin na'am. Terjemahannya ke surat sebelah, dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Doa diterjemahkan sebagai dakwah. Sebab doa asalnya meminta. Doa maknanya meminta. Kita doa kepada Allah, maknanya kita minta kepada Allah SWT. Kalau kita doa ilah, maknanya kita minta kepada, maknanya kita menyeru kepada. Kita meminta, dia juga menerima apa yang kita serukan. Dan bahasa kita adalah berdakwah. Ini dakwah kepada syahadah la ilaha illallah. Sebelum kita teruskan, apa munasabahnya bab ini, bab dakwah kepada kalimat la ilaha illallah dengan bab-bab yang sebelumnya? Jadi kalau kita lihat bab sebelumnya, takut tentang syirik, dan sebelum takut kepada syirik, kita dapati tentang bab fadilat-fadilat tauhid. Dan tepat sekali lah bila kita dah faham tentang tauhid, kelebihan keistimewaan tauhid, kemudian bahawa orang yang mentahqiqkan tauhid akan masuk syurga tanpa hisab, dan kita mesti takut kepada tauhid, kita mesti takut kepada syirik yang akan merusakkan tauhid, maka datanglah bab yang berikutnya, iaitu kita menyeru orang kepada tauhid. Sebab tak mungkin kita benar-benar mentauhidkan Allah SWT dengan kita diam sahaja tanpa kita menyeru orang lain meninggalkan syirik dan masuk kepada agama tauhid. Sebab itu Allah SWT berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya, demi masa sesungguhnya insan itu dalam kerugian melainkan siapa? Orang yang beriman dan beramal salih dan sentiasa berwasiat, yakni nasihat menasihati dalam kebenaran. Dan apa yang kebenaran yang paling utama sekali? Tauhid. Sentiasa dia berdakwah kepada tauhid. Kalau tidak, dia dalam kerugian. Wa tawassaw bis-sabr, dan dalam hal tersebut hendaklah dia sentiasa bersabar. Dalam dia berdakwah, dia kena sabar. Jadi dakwah kepada la ilaha illallah ini bukan perkara yang baru, bukan perkara yang khusus untuk seseorang, untuk Rasul dan Nabi saja, bukan untuk orang-orang biasa, tidak. Dia adalah tanggungjawab semua orang. Kalau kita lihat hadis ini, ini menunjukkan bahawa dakwah kepada tauhid ini adalah tanggungjawab semua orang secara kifayah, secara kifayah. Dan dengan seorang itu berdakwah, sekurang-kurangnya dia mencontohi akan sunnah Rasul-Rasul sebelum mereka. Sebab itu Allah SWT telah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surah Al-Anbiya, tidaklah kami utuskan sebelum engkau seorang rasul, melainkan mereka semua mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, fa'budun, maka hendaklah kamu menyembah aku. Jadi para anbiya diperintah, orang pertama yang melakukan dakwah ini. Baik, jadi dalam bab ini dibawakan firman Allah Subhanahu taala, iaitu daripada surah Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, yakni wahai Muhammad dan semua yang baca Al-Quran ya, yang baca ayat ni. Inilah jalanku, hadhihi sabili. Apa jalannya? Ad'u ila Allah. Itu asalnya dalam bahasa Arabnya, tapi kerana dia ke depan dan ke belakang, jadi terjemahannya, aku dan orang-orang, inilah jalan aku, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, ad'u ila Allah, mengajak kamu hanya kepada Allah. Ala basiratin, dengan penuh pengertian dan keyakinan, ana wa man ittaba'ani maha suci Allah wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tiada termasuk orang-orang yang berbuat syirik yakni kepadanya. Jadi ini ayat yang pertama. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, sungguh kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah dakwah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadalah ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah. Jadi dua riwayat, satu kata la ilaha illallah, satu kata mentauhidkan Allah, menunjukkan bahawa makna la ilaha illallah adalah tauhidkan Allah SWT. Yang penting itu adalah mesej yang pertama yang perlu disampaikan oleh Mu'adz. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan kepada mereka solat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka telah mematuhi apa yang telah kamu sampaikan itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Jika mereka telah mematuhi apa yang kamu sampaikan itu, maka jauhkanlah diri dari harta pilihan mereka dan jagalah dirimu dari doa orang yang mazlum yang teraniaya. Kerana sesungguhnya tiada suatu tabir penghalangnya pun antara doanya dan Allah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan pula dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW semasa perang Khaybar bersabda, demi Allah akan aku serahkan bendera yang dikomando perang ini besok pada hari besok hari kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Maka semalam suntuk orang-orang memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera itu. Pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap untuk diserahi bendera tersebut. Lalu bersabdalah beliau, di mana Ali bin Abi Talib? Dijawab, dia sakit kedua belah matanya. Wa yastaki ainai. Beliau bersabda, utuslah seorang utusan kepadanya. Maka didatangkanlah dia. Lantas Nabi meludahi kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepadanya dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, bila Allah memberi petunjuk satu orang melalui dirimu, benar-benar hal itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Jadi bab ini mengandungi satu ayat Quran dan dua buah hadis yang panjang. Baik, tentang firman Allah SWT pertama jelas menunjukkan tentang pensyariatan berdakwah kepada la ilaha illallah. Bukan hanya Rasulullah SAW saja yang wajib melakukan demikian, tapi semua yang mengaku mengikut Rasulullah SAW. Sebab dalam firman Allah SWT tersebut, ana wa mani taba'ani. Perbuatan adu'u ilallah, aku menyeru kepada Allah ini, dan ala basirah ini, dengan ilmu pengetahuan ini, adalah perbuatan aku dan orang yang mengikuti aku. Ana wa mani taba'ani. Jadi sahabat-sahabat adalah orang-orang yang pertama yang ditugaskan untuk berdakwah, dan semua yang mengaku mengikut Rasulullah SAW daripada umatnya juga, mereka semua berdakwah. Tapi dakwahnya kepada apa? Ilallah. Ad'u ilallah. Jadi dakwahnya kepada Allah, bukan kepada kumpulannya ataupun dirinya sendiri, na'udzubillah, supaya dia masyhur, supaya orang sayang, agungkan dia dan sebagainya. Itu bukan dakwah yang sebenar. Dakwah sebenar adalah dakwah kepada Allah. Macam mana dakwah kepada Allah? Dakwah kepada agama Allah SWT. Agama Allah SWT lah yang paling asas sekali, yang paling utama sekali adalah masuk Islam. Dan masuk Islam itu dengan kalimat syahadah la ilaha illallah. Hendaklah dimentauhidkan Allah SWT dan meninggalkan semua syirik. ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin wa subhanallah, maha suci Allah. Maha suci daripada apa? Daripada semua kekotoran, daripada semua kejelekan, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah SWT yang diutarakan oleh orang kafir dan musyrikin. Semuanya aku sucikan Allah SWT daripadanya. Itulah makna subhanallah. Bila kita baca subhanallah, maknanya kita menyucikan Allah SWT daripada apa juga sifat kejelekan dan kekurangan. Dan itu nak maknanya apa? Menafikan segala kesyirikan, menafikan segala syirik. Dan aku tiada termasuk orang-orang berbuat syirik. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang musyrikin. Dan ini yang terakhir itu adalah takkid, emphasis kepada subhanallah. Subhanallah dah sucikan Allah daripada syirik. Pasal aku bukan orang-orang termasuk orang yang syirikkan Allah SWT, itu adalah menguatkan lagi bahawa dia meninggalkan syirik. Dan Allah SWT, Nabi SAW tak diperintahkan untuk kata wa ma ana bi musyrik, aku bukan musyrik. Tapi diperintahkan untuk kata apa? Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk golongan orang musyrikin. Kenapa demikian? Ini antara faedah yang halus. Sebab Nabi SAW sedang berada di kalangan orang-orang musyrikin. Dia tinggal bersama-sama mereka. Dan siapa yang berada di kalangan orang-orang itu, maka dia termasuk orang-orang itu. Jadi kalaulah Nabi SAW kata aku bukan musyrik, tapi kau dah ada di kalangan orang musyrikin, tak cukup. Jadi katakanlah wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk golongan mereka. Walaupun aku ada kat situ, tapi aku bukan golongan mereka. Dan dalam hal ini ulama mengatakan dalam kisah Adam AS dengan malaikat dan iblis. Jadi bila Allah SWT ciptakan Nabi Adam AS, Allah perintahkan malaikat untuk apa? Untuk sembah Adam ke untuk sujud? Sujud kan ibadat. Satu masalah lagi. Jadi untuk sujud kepada Nabi Adam AS, apa makna sujud ni? Mengagungkan, mentuhankan Nabi Adam AS. Tak, menghormat aja. Macam kita apa ni, beri apa ni, kita bulurkan tangan kita salam, dan ada orang apa ni, dia tundukkan lagi kepala dia sikit, dan ada orang tunduk lagi bawah, last apa ni, tunduk bawah itu semua masih dalam apa ni, dalam tahiyat lah kita katakan, apa ni, greetings. Cuma dia punya greeting dia macam untuk zaman kita dah tak boleh lagi lah, over sangat. Tapi zaman dahulu mereka biasanya apa ni, bila bertemu dengan orang-orang yang mulia, alim ulama mereka ataupun nabi mereka ataupun raja-raja mereka, mereka akan sampai apa ni, sampai sujud. Zaman nabi-nabi dahulu dibolehkan berbuat demikian dalam syariat mereka. Sebab tu kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, apa mereka buat? Mereka jumpa je mereka sujud. Nah, itu sama dengan apa tu, itu adalah tafsiran bagi takwilan bagi mimpi Nabi Yusuf AS. Ini ra'aitu ahada asyara kawakaban wa syamsa wal qamar ra'aitu umli sajidin, aku nampak dalam mimpi aku 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya sujud pada aku. Rupa-rupanya apa, satu hari nanti mereka akan apa ni, akan hormat aku dengan sujud. Baik, begitu juga dengan kisah Nabi Adam AS. Nanti terlebih telah terkeluar pula. Jadi Allah SWT perintahkan malaikat untuk sujud menghormati Nabi Adam AS. Semua sujud atau ada yang tak sujud? Malaikat. Malaikat semua sujud. Malaikat semua sujud, eh? Malaikat semua sujud. Subhanallah. Melainkan satu orang, iblis. Masalahnya kenapa iblis tak sujud? Iblis sujud ke tak sujud? Apa kisah kita tu lah? Patut Allah tak kisah lah. Sebab Allah perintahkan je apa? Untuk sujud. Wa idqala rabbuka lil malaikati, atau wa idqulna lil malaikati sujudu. Dan ingatlah apabila berkata, kami berkata kepada malaikat, sujud pada Adam. Jadi kalau iblis tak sujud, apa? Apa kisah dia? Kau bukan malaikat. Iblis malaikat ke? Sebab tak, kalau orang kata iblis tu malaikat, tu lain cerita lah. Dia fallen angel. Tetapi iblis tak sujud, dan Allah SWT murka terhadap iblis. Kenapa engkau tak sujud? Kata Allah SWT, ma mana'aka antasjuda idh amartuk. Dalam surah Al-A'raf, ma mana'aka antasjuda idh amartuk. Kenapa apa yang menghalang kau daripada sujud apabila aku telah perintahkan kau buat demikian? Kenapa Iblis tak jawab, kau suruh malaikat, aku bukan malaikat, aku ni daripada api, jin. Tapi dia jawab lain kan, ana khairum minhu khalaqtahu min khalaqtani min nar khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripada dia. Semua falsafah-falsafah, teori-teori mana bagus mana tak bagus semua keluar untuk menolak perintah Allah SWT. Yang penting kat sini dia dimurka, dia apa ni, dihukum kerana tak sujud sebab dia bersama-sama dengan malaikat. Awak kalau bersama dengan satu-satu golongan, awak sama, hukum awak sama dengan diorang. Jadi kalau kita selama perang, orang Islam yang perang dengan negeri orang kafir, patut awak ada sibuk dekat apa ni, dekat negeri kafir, jangan bunuh aku orang Islam, sorry lah, kau dekat situ siapa suruh, keluar lah. Kita kalau bom semua sekali macam tu. Baik, jadi sebab itu kata apa ni ulama, Iblis juga diperintahkan untuk sujud sebab dia memang berada di kalangan malaikat. Begitu juga dalam ayat ini, Nabi SAW diperintahkan untuk kata wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk golongan musyrikin. Walaupun memang semua orang tahu Nabi SAW bukan orang musyrik. Itu dia. Jadi ini menunjukkan bahawa dalam kita berdakwah kepada Allah SWT, kita punya garis kena benar, kita punya matlamat kena jelas. Kat mana kita nak bawa mereka dan macam mana kita nak bawa mereka, kita dekat pihak yang mana, jangan main campur aduk. Kita kat mana, sekejap kat sini, sekejap kat sana, main tukar-tukar tempat pula. Apa bila kita dengan orang Islam, kita buat apa orang Islam buat. Bila kita dengan orang bukan Islam, kita pun buat juga apa yang diorang buat. Kita makan kat sini, kita makan kat sana lah, kita kenyang. Tapi konon-konon kita dah wah. Ini tak boleh. Kena jelas. Jadi wama ana minal musyrikin, dia kena lepas tangan daripada kemungkaran tersebut. Dan ayat ini menunjukkan bahawa ada dua rukun dalam dakwah. Apa dia? Pertama sekali ad'u ila Allah. Dakwah mestilah apa ni kepada agama Allah SWT. Dan dakwah mestilah dengan ikhlas tu maknanya. Dakwah mestilah dakwah dengan ikhlas. Tak boleh kerana lain, kerana sebab-sebab lain, kena dapat duit ke ataupun dapat pujian ke. Baik. Dan mesti dakwah kepada agama Allah SWT. Kalau awak dakwah kepada syirik, tu bukan dakwah. Kalau awak dakwah kepada benda yang haram, hibur-hiburan dan sebagainya, orang kata wah dia ni pendakwa bagus. Apa dia buat? Dia buka ambil gitar dia main. Dia pendakwa besar. Apa dia buat dakwah? Oh dia berlakon. Film-film dakwah. Oh tu dakwah rupanya. Yang ini boleh jadi dakwah ke? Lagi satu adalah tak boleh dia dalam berdakwah dia melakukan perkara yang mungkar, yang salah, sama ada halal haram yang biasa ataupun apa ni bid'ah. Tak boleh dalam dia nak dakwah, okeylah orang ramai ni kalau nak solat ataupun lepas solat ni kalau dia tak baca doa ni nanti dia hati dia apa keras. Jadi kita ajar dia, ajar dia doa ramai-ramai contoh. Kita ajar ni diorang kalau satu minggu ni kita tak ajak diorang baca Quran, diorang tak baca Quran punya. Jadi kita malam Jumaat kita ajak diorang baca Yasin lah. Misalnya macam itu. Ni semua pun niat-niat baik lah ni, nak dakwah, ajak orang kepada kebaikan. Tapi caranya apa? Tak bertepatan dengan sunnah. Ni semua tak pakai. Jadi ad'u ila Allah, mesti kepada agama Allah SWT sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ala basiratin, rukun yang kedua adalah ala basiratin, dengan basirah. Basirah daripada kalimat basar, yubsiru, maknanya apa? Melihat. Jadi orang itu kalau dia melihat, dia tahu ke tak tahu? Dia tahu, dia nampak, dia tahu. Dan kita ada lagi satu jenis penglihatan tu, penglihatan dengan akal, penglihatan dengan hati, ainul basirah. Jadi mengenal dengan hati itulah ilmu. Jadi kalau kita nak dakwah pada Allah SWT, mestilah dengan pengetahuan yang mendalam. Sebab tu kat situ terjemahkan dengan apa? Dengan keyakinan. Jadi kita mesti tahu apa yang kita dakwahkan. Jangan kita tak sure ni boleh ke tak boleh, kita ajak orang buat ataupun kita larang orang buat. Ni bid'ah ke sunnah? Tak apa, kita gamble aja. Mana boleh? Ni khilaf, tak kisah. Ataupun ni untuk maslahat, kita mesti tahu apa yang kita cakap. Hadis yang kita bawa, kita mesti pastikan sahih. Ayat yang kita bawa, kita mesti pastikan maknanya macam gini. Jangan kita cakap, oh jihad bismillah, mari kita jihad. Jihad tu apa? Mari kita keluar 40 hari. Itu jihad. Macam mana dia datang tafsiran yang itu? Tak pernah kita jumpa kat tafsir Ibn Kathir ke, kat mana-mana tafsir. Baik. Jadi mesti kita kena tahu apa yang kita sampaikan. Jadi perlu ilmu. Dan ilmu yang untuk berdakwah ini kita katakan tu, walaupun Nabi SAW kata balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun sepotong ayat yang kamu tahu, tapi ia perlu kepada apa ni? Basirah. Betul-betul tahu lah. Betul-betul tahu, tapi mana orang satu ayat dia nak pergi suap ayat nak sampaikan tu lah. Ada dia mesti nak tambah-tambah sikit sana, nak kasi sedap lagi, letak perencah-perencah ni. Ya, ada masalah perencah-perencah orang sikit perut makan. Tak betul. Cerita sana cerita sini ya. Wah, orang kalau keluar beberapa hari ni, Allah tanggung kita punya keluarga, anak bini kita semua, jangan takut, semua settlenya. Kita balik dia makin jadi baik. Pada baru semalam saya pergi masjid, anak-anak 3-4 orang ni, saya adik-beradik ni, baju sama apa semuanya. Orang tengah semalam berbual sana, berbual sini, bola semua keluar. Dia bawa bola pergi masjid. Tanya mana bapak? Bapak keluar 40 hari. Patutlah. Boleh tak? Anak terbiar. Anak masjid tu bagus juga kan? Tapi tak dididik. Baik. Jadi lepas tu dia cerita kat orang apa ni, tentang kelebihan apa ni, karamah-karamah orang apa ni, keluar di jalan Allah SWT. Baik. Walau bagaimanapun, hendaklah ala basirah, kita tahu apa yang kita sampaikan. Tak syaratlah kita hafal ayat tu ke apa semua, tapi kita tahu apa isi kandungan yang kita sampaikan. Baik. Hadis yang berikutnya menerangkan dengan lebih lanjut secara praktikalnya cara dakwah Nabi SAW dan para sahabat. Yang pertama adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW lama ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, ketika mengutus Mu'adh ke Yaman. Mu'adh ni siapa? Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an. Seorang yang merupakan ulama di kalangan sahabat, seorang faqih qadi kalangan sahabat. Jadi Nabi SAW utuskan dia, dia orang alim, seorang aja, ke mana? Ke Yaman. Ada geng? Tak ada, tak ada kawan pun. Pergi Yaman, daripada Madinah pergi Yaman. Dan ketika itu Nabi SAW berkata kepada beliau, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Ahli kitab tu siapa? Orang yang ada kitab, sama ada orang Yahudi ataupun Nasrani. Walaupun di Yaman ada orang Yahudi, orang Nasrani dan juga orang-orang musyrikin sembah patung, tapi kebanyakan mereka ahlul kitab. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Kau akan datang kaum ahlul kitab. Daripada mana Nabi SAW tahu orang ni ahlul kitab kat Yaman? Nabi SAW pernah pergi Yaman? Tak pernah. Ada TV ke tengok dokumentari tentang Yaman? Ada tinggal-tinggal orang ahli kitab? Tak ada. Jadi macam mana Nabi SAW tahu? Wahyu. Okey, apa-apa je kalau Nabi tahu semua wahyu lah. Itu mungkin lah juga. Apa je, memang asalnya Nabi SAW, Nabi dia dapat wahyu, mungkin dia dapat ilmu ni daripada wahyu. Tapi kemungkinan dengan apa ni? Dengan pendengaran, dengan apa dia ambil tahu? Dengan kabilah, dengan apa, dengan pengalaman, dengan dia ambil tahu. Sebagaimana orang lain, ada ilmu yang dapat daripada wahyu, betul. Ada juga ilmu yang didapati seperti mana orang lain dapat daripada mendengar dan seterusnya. Walau bagaimanapun, yang penting adalah Nabi SAW tahu siapa yang ada dekat sana. Banyak-banyak yang dia tahu tentang negeri Yaman ni. Siapakah yang ada di Yaman? Apa agama orang-orang Yaman? Ketika dia nak utuskan Mu'adh, dia tak ceritakan Yaman tu besar gini. Yaman itu jalan dia bahaya, orang-orang ada pegang pistol dan sebagainya. Tak ada. Dia ceritakan agama orang-orang Yaman. Sebab dia nak hantar apa? Nak hantar orang pergi perang ke nak hantar orang apa ni? Pergi dakwah. Hantar pergi dakwah. Jadi perlu orang yang nak berdakwah tu tahu tentang keadaan orang tak sandal dari sudut apa ni, kepercayaan mereka. Betul. Jadi ini bukan orang musyrikin yang tidak tahu tentang Allah, tidak tahu tentang tauhid dan sebagainya, tidak tahu tentang nabi-nabi, tentang kitab. Ini orang yang ada kitab. Jadi persediaannya mestilah lain daripada kita jumpa dengan orang sebab patung. Sebab orang ada kitab lagi tahu kata lagi tak tahu daripada orang yang sebab patung. Mesti lagi tahu, mesti ada macam-macam hujah dia ada. Jadi perlu pada persediaan kalau dia jaga, apa ni, mereka berhujah dengan satu peningan hujah-hujah tertentu, Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu ni boleh apa ni? Boleh jawab. Jadi pertama sekali datang ni, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah dakwah yang pertama kali yang kamu sampaikan awwalama tad'uhum ilai syahadah la ilaha illallah, iaitu kalimat syahadah la ilaha illallah. Itu yang pertama sekali harus disampaikan kepada mereka, ajak kepada tauhid, ajak kepada agama Islam. Jangan benarkan mereka terus dalam agama mereka Yahudi ke Nasrani. Sebab itulah yang paling utama, yang paling penting. Kemudian lepas tu baru disebutkan dengan perkara yang kurang apa ni, yang kedua pentingnya, solat dan seterusnya. Baik, apa makna syahadah la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi bukan maknanya mereka apa ni ucapkan sahaja, tapi mereka mesti syahadah, mesti naik saksi. Dan telah kita terangkan ada beberapa syarat untuk apa ni kalimat la ilaha illallah ni memanfaatkan seseorang. Apa dia? Ada tujuh kan. Pertama mestilah dia ikhlas. Okey, ikhlas. Dia tahu ilmu lah, mesti dia tahu tentang apa yang dia nak tentang makna la ilaha illallah. Kalau tak tahu makna la ilaha illallah, masalah besar. Hendaklah dia ikhlas, hendaklah dia yakin terhadap kalimat la ilaha illallah, dan hendaklah dia jujur dalam apa ni, dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dan makna jujur apa dia mesti cinta dengan kalimat la ilaha illallah, mesti cinta dengan tauhid, iaitu asidku. Dan dia mesti apa, tunduk kepada kalimat dan kewajipan-kewajipan la ilaha illallah. Tak guna kita ucap aja la ilaha illallah tapi kita tak nak tunduk kepada kewajipan-kewajipan la ilaha illallah, solat dan sebagainya, kita tak nak tunduk. Dan taklah kita apa ni menerima kalimat la ilaha illallah. Kalau pernah tulis tu, saya rasa ada eh. Siapa yang memang ada? Baca ke, baca kan? Kat buku ni 151. 15. Kamu yang pengetahuan yang menafikan kebodohan, 151. Sini pun ada. Kedua, keyakinan yang menafikan keraguan. Dia tak ada syak ragu. Ketiga, penerimaan yang menafikan penolakan. Kepatuhan yang tunduk yang menafikan apa ni, keingkaran lah. Kelima, keikhlasan. Pemuliaan tauhid yang menafikan kemusyrikan. Keenam, kejujuran yang menafikan kebohongan. Ketujuh, kecintaan yang menafikan kebalikannya. Yang ini benci, lawan daripada cinta, benci. Dan kita tak terangkan sebenarnya ada yang syarat-syarat ini dia masuk bawah apa ni, bawah salah satu daripada ni, itu daripada jujur, benar. Cinta termasuk dalam benar. Kemudian terima juga termasuk dalam benar. Tunduk juga termasuk dalam benar. Ikhlas. Ikhlas juga termasuk dalam benar. Baik. Jadi mesti ajar orang kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan supaya mereka mentauhidkan Allah. So Nabi SAW jumpa Mu'az berapa kali waktu dia nak hantar ke Yaman? Sekali je. Jadi kalau sekali Nabi SAW mesti cakap sekali saja, sama ada kau sampaikan la ilaha illallah dahulu ataupun kau sampaikan tauhidkan Allah dahulu, mesti salah satu daripadanya. Tak mungkin dua-dua sekali Nabi SAW kata. Jadi bagaimana ada dua riwayat sedangkan keadaannya satu, peristiwanya satu? Ini jawabnya dia datang daripada apa? Daripada perawi. Dan itu mempunyai faedah. Banyak perawi ni faham bahawa makna la ilaha illallah adalah tauhid. Jadi kita dapat daripada hadis ni, daripada riwayat yang berbeza ni, fahaman salah, fahaman sahabat ataupun perawi tentang makna la ilaha illallah, iaitu tauhid, an yuwahidullah. So ni kita boleh jadikan tafsir untuk la ilaha illallah. Baik, jika mereka telah mematuhi apa yang kamu wajibkan kepada mereka, apa dia? Mereka semua mengucap la ilaha illallah, yakin, dengan yakin. Jadi mereka dah masuk Islam, baru kita cerita pasal kepentingan yang kedua, perkara yang kedua iaitu solat. Bukan kita stop gitu saja. Ini dalil bahawa dakwah ni bukan kita stop dekat tauhid dan that's it, tak ada. Sebab tauhid ni lebih luas daripada setakat tu saja. Dia ada kewajipan-kewajipannya, dia ada rukun-rukunnya. Yang pertama, yang daripada seluruh rukun Islam adalah solat. Jadi mereka wajib solat 5 hari, 5 kali sehari semalam. Jadi kalau belum lagi nak beriman, nak masuk Islam, boleh tak kita ceritakan tentang solat? Solat tu bagus, solat tu sihatkan badan, solat tu melarang daripada, mencegah daripada buatan fahsyat dan mungkar. Tak payah nak cerita lah, dia belum lagi nak beriman. Kita cerita pasal tauhid dulu. Jadi dalam hal ini, adakah agak-agak kita cerita pasal solat tapi kita tak ceritakan tentang syarat-syarat sah solat? Takkan kita kata solat 5 waktu lepas tu macam mana nak solat? Kita kena terangkan macam mana solat. Yang pertama sekali kita nak terangkan macam mana nak angkat wuduk. Sebelum nak angkat wuduk, dia kena tahu air apa yang boleh pakai. Jadi ceritalah buat fiqah tu semuanya. Lamalah Mu'az kena duduk sana. Memang lama dia duduk sana. Air mana boleh pakai, kalau tak ada air pakai pakai apa, macam-macam cerita dia. Ngadap kiblat lah, najis, apa yang najis, apa yang tak najis lah, mengikut yang apa ni, daripada yang mudah-mudah sampai yang lebih mendalam lagi. Yang penting untuk apa? Untuk solat. Okay. Dah solat, dah selesai, dia dah terima untuk solat, barulah kita cerita pasal perkara yang berikutnya, iaitu sadaqah. Dalam lafaz hadis, sadaqah an Allah tarada alaihim sadaqatan. Tapi tafsirannya adalah zakat, sebab tak ada yang kita tahu sedekah yang wajib melainkan apa? Zakat. Dan zakat ini prinsipnya adalah diambil daripada aghniyaihim, orang-orang kaya di kalangan mereka. Jadi zakat tak diambil daripada orang-orang kafir. Hanya orang Islam yang kena bayar zakat. Kemudian diberikan kepada fukara'ihim, dan kembalikan kepada fakir miskin mereka. Him maknanya apa? Orang Islam juga. Sebab tu zakat tak boleh beri pada jiran awak, Tionghoa ke India ke, kerana nak apa? Harmoni, tak boleh. Sebab apa? Ni ibadat. Nas dia adalah dalam hadis ini. Awak nak kasih hadiah lain tak apa, tapi awak nak kasih zakat tak boleh. Wah, ini Islam tak bagus lah. Dah dapat yang lain pun masih nak awak zakat, kita pun dia nak juga. Ni dah lebih ni. Bubur nak, itu nak, semua nak. Ini pun nak zakat. Zakat tu orang Islam, sorry lah. Cuma khilaf dalam masalah zakat adalah, boleh tak kita keluarkan zakat ini daripada negeri kita, kita berikan kepada asnaf-asnaf lain di luar negeri kita, negeri jiran ke ataupun lebih jauh daripada kita. Itu permasalahannya. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Yang kata tak boleh berdalilkan pada hadis ini, fukara'ihim, mereka, maknanya mereka yang kat dalam negeri tu lah. Jadi kalau masih lagi orang yang memerlukan zakat kat situ, kita wajib berikan kat situ, tak boleh pindahkan ke luar negara. Adapun ulama lain mengatakan ini tidak syarat. Tetapi secara biasanya orang beri zakat kat dalam negeri dia dulu. Kemudian Mu'az bin Jabal, kalau dia cakap keluarkan zakat aja, lepas tu ahlul kitab yang baru masuk Islam tu nak keluarkan zakat, mana dia nak, macam apa, unta, ayam ada, bukan unta je dia ada kan, entah-entah ada ayam, ada itik, ada arnab, ada apa semuanya, ayam pun nak kena keluar zakat. Mungkin dia jual kain baju ke, takkanlah keluarkan baju apa kain baju sahaja. Dia ada emas, perak, dia ada apa? Dia ada aluminium, dia ada gangsa, ada macam-macam benda dia ada. Jadi perlu dia nak kena tahu apakah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat. Jadi Muaz bin Jabal kena duduk lagi, buka kelas, kena ajar inilah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat. Kemudian kena terangkan kadar-kadarnya, berapa banyak baru kena keluarkan zakat. Lepas tu bila tempohnya kita mesti apa ni, mesti simpan harta zakat tersebut yang cukup apa ni, nisab tu, baru kita keluarkan zakat. Jadi kalau orang ada pokok kurma, macam mana nak keluarkan zakat? Nak tunggu satu tahun baru keluarkan zakat untuk pokok kurma. Macam mana kita nak keluarkan zakat untuk buah kurma? Daun kurma ke buah kurma kita keluarkan? Saya nak keluarkan daun kurma je lah, boleh sama juga. Tak boleh buah je eh. Kena buah kurma setahun sekali. Tak ada lah. Bila dia berbuah, waktu kita tuai hari itulah yang kita apa ni, kita keluarkan zakat dia. Berapa banyak? Nah, itu semua akan diterangkan. Jadi itu semua apa ni, tugas pendakwah. Dan dia sebelum itu mesti dah lengkap lah ilmunya. Dia dah belajar daripada Nabi SAW apa yang dia perlukan, apa ni, yang perlu disampaikan. Baik, kemudian jika mereka telah mematuhi yang demikian itu, yakni tauhid dah, solat dah, zakat sudah, wattaqi da'watal mazlum, jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka, apa ni, wa iyyaka wa iyyaka wa karaima amwalihim, jauhilah daripada harta pilihan mereka. Sebab Mu'az bin Jabal kerja dia akan ambil zakat, mungkin kambing, mungkin lembu, mungkin unta, kuda. Tak, kuda kena keluar zakat tak? Tak, kuda kan lagi mahal. Kuda dengan kambing lagi mahal. Kuda kenapa tak kena keluar zakat kuda? Ya? Yeah? Tak ada orang makan kuda. Siapa kata yang kita keluarkan tu yang boleh makan aja kita keluarkan? Tapi emas perak tu boleh makan? Okey, tak apa. Tapi sebenarnya ada orang makan. Ada orang makan kuda. Zaman Nabi SAW, sahabat ada makan kuda. Aisyah radhiyallahu anha ada melaporkan, kami pernah apa? Sembelih kuda, kita makan dengan Nabi SAW. Cuma biasanya orang tak favorite makan apa? Makan dengan kuda lah. Rugi makan kuda. Kuda transport. Betul? Tetapi tak diperintahkan untuk keluarkan zakat untuk kuda. So, ini menunjukkan bahawa ini ibadat yang ditetapkan saja yang kita apa ni, kita laksanakan. Kalau zakat kita patuh, mana yang kena keluarkan zakat kita keluarkan. Contohnya mabelah apa semuanya, kalau emas lain, perak lain, betul tak? Kalau gangsa kita tak. Kalau ada diamond kena keluarkan tak zakat? Lagi mahal daripada emas, patutnya lagi kena keluarkan kan? Tak payah pula. Sebab apa? Tak ada dalil. Awak ada tanam sayur. Sayur apa awak punya favourite? Kobis satu ladang. Tapi untuk makan sendiri, kena keluarkan zakat tak? Kalau kobis sudah apa ni, dah buah. Kena tak? Kena. Tak buah. Dia dalam kopi ke buah-buah. Untuk makan sendiri tak payah ni. Untuk makan? Makan sendiri. Semua. Tapi kalau kurma untuk makan sendiri? Tak ada benda apa-apa. Makan sikit je untuk sendiri. Jadi harta benda ni sama ada untuk kita makan sendiri ataupun kita nak kasi makan orang. Kalau sahabat banyak-banyak. Tak ada. Hartanya sama ada kita untuk kita bela kambing untuk makan sendiri ataupun kita bela bukan untuk makan sendiri tapi untuk apa? Kita jual lah, buat bisnes pun ada masalah dia. Kena ada zakat perniagaan, tu cerita lain lah. Tapi kita dicakap ni semua adalah harta kita punya sendiri, bukan untuk perniagaan. Kambing yang kita ada ni kita bela untuk makan sendiri. Tapi kalau awak dah ada sampai 40 ekor, tak boleh. Awak mesti keluarkan satu ekor. Tapi kalau awak bela untuk perniagaan, dia tak payah tunggu 40 ekor pun. Cerita dia tentang apa ni? Berapa untung dapat? Itu berapa persen daripada keuntungan tersebut dikira daripada awak punya income. Sama juga dengan buah-buahan. Tak semestinya awak jual baru awak kena zakat. Kalau awak makan sendiri tapi awak ada 1 ekar, 2 ekar, 3 ekar, mesti awak kena keluarkan. Mesti kena keluarkan. Jadi kalau sayur pun sama lah patutnya. Kenapa awak tak kiaskan sayur dengan pokok kurma, dengan buah anggur? Pasal tak ada dalil. Sayur tu ada ke tak ada zaman Nabi SAW? Ada ke tak ada? Nabi tak pernah makan sayur. Sayur tu ada. Cuma sayur dia macam kita ke tidak. Tak tahu kalau pergi Madinah, kalau pergi pasar dia, sayur dia semua lagi besar. Dia punya terung lagi besar daripada kita. Dia punya timun, dia punya tomato, dia punya apa semua besar-besar. Saya tak bohong, semuanya besar-besar. Tak tahu macam mana diorang punya boleh besar. Dia punya bau-bauan semua besar-besar. Dan diorang ada ada sayur, diorang ada sayur. Tapi kenapa kita tak keluarkan? Sebab tak ada dah dalil, sedangkan benda tu wujud. Sebab tu dalam masalah zakat fitrah, lain pula orang. Zakat fitrah, Nabi SAW kata apa? Keluarkan beras ke, keluarkan gandum ke kan? Tapi kita tak nak keluarkan gandum ke, apa ni, makanan-makanan. Kita tetap nak keluarkan emas dan perak. Nampak? Sebab tu tak konsisten. Sebab tu Imam Syafi'i dalam masalah zakat fitrah, dia konsisten. Dalam bab zakat, dia kata, keluarkan kalau emas, mesti keluarkan emas. Perak, mesti keluarkan perak. Kalau kambing, keluarkan kambing. Jangan keluarkan emas, perak. Kalau kurma, kurma. Dalam masalah zakat fitrah, dia pun kata sama juga. Kita keluarkan apa yang Nabi SAW suruh, keluarkan. Jadi dia konsisten. Jadi mazhab dia dalam masalah ni adalah mazhab yang paling paling tepat. Sebab apa? Ni ibadat, tak boleh kita kias-kiaskan. Sebab emas perak ada bulan Ramadan, dia ada. Sebelum bulan Ramadan pun dia ada. Bila-bila kita nak keluarkan pun boleh. Tapi Nabi SAW sengaja suruh kita keluarkan apa? Keluarkan beras ke ataupun makanan dalam hal ini. Baik. Jadi yang penting kita kena pelihara diri kita daripada mengambil harta zakat yang mulia, yang istimewa, yang orang suka. Jadi kalau lembu, lembu yang apa, dia punya yang jantan pun, yang apa, dia punya ataupun betina yang yang subur punya, bahasa keluar anak bagus punya. Yang ini yang kita nak ambil, yang satu kita tak nak ambil. Padahal kalau zakat, perlu ke yang best-best saja kita keluarkan? Tak mesti kan? Mana-mana kita boleh ambil. Asal cukup syaratnya kita, kita ambil. Jadi tak mesti kita ambil yang yang mahal-mahal. Jadi kata Nabi SAW pada Mu'ad, jangan ambil yang yang best-best punya. Melainkan diorang redha lah nak kasih yang gemuk-gemuk punya ke. Kalau tak ada, awak ambil yang biasa je sudah. Iyaka wa karra'ima amwalim. Sebab agama Islam ni tak perintahkan kita apa ni sampai macam itu sekali. Ini bukan agama komunis eh. Baik. Kemudian yang akhir sekali, wattaqi da'watal mazlum, dan jagalah diri kamu daripada orang yang teraniaya. Doa orang yang teraniaya. Yang ini kamu aniaya mereka lah, jadi mereka dah teraniaya. Jadi maknanya, jangan kau aniaya orang dalam kau laksanakan tugas kau. Daripada berdakwah, mengajar dan sebagainya, begitu juga sampai kepada memungut zakat. Sebab kerana sesungguhnya tiada suatu tadil, hijab, penghalang pun antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahawa doanya apa ni mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dia teraniaya. Sebab dia teraniaya. Walaupun zahirnya doa orang teraniaya ni apa juga doa dia, tidak ada hijab. Tapi kalau kita lihat dia teliti kan, Allah SWT, apa Nabi SAW letakkan kabulnya doa orang teraniaya ni kerana dia teraniaya. Jadi kalau dia doa yang tak ada kena-mengena, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, dia tengah apa kena zalimi, dizalimi, pakai dia doa biasa-biasa punya, kita cakap pun makbul. Itu agak jauh sikit lah. Sebab patutnya kalau dia kena aniaya, banyak harta dia dirampas oleh pemerintah ke ataupun oleh orang ke, ataupun dia dipukul ke dan sebagainya, kalau dia doa, ya Allah pulangkan balik harta tu ataupun balas orang yang aniaya aku, itulah yang patutnya apa ni, yang apa ni, yang diterima oleh Rasulullah, yang apa, yang tidak ada, yang tidak ada hijabnya. Saya rasa itu kefahaman yang lebih lebih tepat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada soalan sejauh ini? Tadi tentang apa, zakat fitrah, tak kira kan kalau kita kena keluarkan beras. Kalau pemerintah kata kan kita keluarkan duit, jadi adakah kita dua? Kalau lah. Dah jadi belum? Kalau dah jadi nanti kita jawablah. Saya rasa belum jadi kan. Dia belum perintahkan untuk kita keluarkan selain yang sunnah suruh. Jadi kalau lagi selagi dia belum perintahkan, kita pun tak nak kasih fatwa. Kalau dia perintahkan, kita kena teranganlah bahawa perintah ni salah. Dan perintah dia tak boleh, tak boleh perintahkan kita macam inilah, melainkan permintaan yang zalim ke apa. Sebab fatwa tu jelas bersalahan dengan mazhab Syafi'i. Kalau lah macam tempat kita ni memang beramal dengan mazhab Syafi'i, ini bukan mazhab Syafi'i punya, ni mazhab Hanafi yang membolehkan kita keluarkan dengan mas dan perak dengan alasan apa, ia lebih apa, lebih mudah, lebih membantu untuk fakir miskin dan sebagainya. Tapi ini ada pembahasan ni sebenarnya tertolak. Nabi SAW kata zakat fitrah ni adalah pencuci puasa kamu. Dan satu lagi tu'matun lil masakin, tu nas hadis Nabi SAW. Tujuan zakat fitrah adalah makanan untuk orang-orang miskin. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, gembirakanlah orang-orang miskin itu dengan apa ni, dengan zakat fitrah, dengan makanan pada hari tersebut. Jadi untuk hari tersebut, untuk apa, mereka dapat makan, dapat minum. Kalau tak dapat kuih pun tak kisah. Ada fakir miskin, terlampau fakir sangat sampai nasi pun tak ada, makanan pun tak ada. Ataupun kita, zaman kita, kita dah cerita lain, bil tak bayar pun termasuk juga, handphone punya bil lah, apa, api air, kuih-muih kita kasih semuanya dan seterusnya. Kadang-kadang kita tak kasih pada hari raya pun kita kasih. Dah bulan berapa dia akan datang baru kita kasih. Dah salah lah dengan apa ni, dengan tujuan. Setahu saya sampai sekarang belum ada perintah yang ni kewajipan untuk kita keluarkan dengan selain perkara tersebut. Tetapi sebenarnya kena kerjasama untuk mengamalkan, kembalikan kepada sunnah. Sebab bukan maknanya kita tak nak kasih emas dan perak atau tak boleh kasih emas dan perak. Yang ni duit dolar ke apa boleh kasih. Kasih beras juga, kasihlah dia. Duit kawan nak kasih tak ada pasal. Yang wajib kasih dulu. Dan kalau kita kasih dia beras, boleh ada beras banyak-banyak pun, bukan maknanya mesti makan tu semua beras. Sekarang beras tu dia punya sekarang, boleh dia pergi kedai dia, dia jual, tak ada pasal. Kalau dia tak tahu macam nak jual, kita tolong dia lah. Tak nak jual, dia dapat duit. Dia beli pakaian ke apa ke semua, baju raya ke. Dan perkara ini tak boleh dilakukan oleh satu dua individu lah kalau kita nak buat secara menyeluruh. Sebab banyak isu-isu pernah kita bincangkan, bahawa kalau ada berapa ratus ribu orang dekat Singapura je, ada berapa ratus ribu, kalau semua keluarkan beras, berapa kilo agaknya beras. Kemudian kalau banyak macam itu, mana nak taruh? Itu kalau baru kita kat sini. Kalau kat Malaysia, kalau kat Mesir, berjuta orang, berapa banyak nak taruh? Jadi ada isu logistik. Jadi sebab itu ni kena dihandle ataupun dikendalikan oleh pihak yang berkuasa juga sebenarnya, untuk merealisasikan perkara tersebut. Kalau di Mekah, di Madinah, tak kisah. Diorang dapat beras, terus pergi kedai, diorang jual, diorang dapat duit. Tapi tetap ada beras. Dah siap dah bunjuk-bunjukkan beras tu kan, dah siapkan semuanya. Kita datang, kita beli beras, pakai miskin dia pun tak sebelah, awak kasih je sudah, habis itu. Dah selamat. Baik, jadi insyaAllah kita akan sambung pembahasan bab ini. Pada minggu akan datang. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.